ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله. Tidak nampak pada suatu kaum zina dan riba kecuali telah halal bagi mereka azab Allah. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Al-Hakim.